Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala an-nazim rahimahullahu ta'ala, wa haddul istidlali kul ma yastalib lana dalilan mursidan lima tulib. Qala summa qala syarih rahimahullahu ta'ala, i'lam annahu lamma zakara anna ilmal muktasaba huwa maka na mauqufan 'ala an-nadhari wal istidlali, wa dzakarna fi syarhi dzalika annahu hadfun nadhari li annahu hudhifa an-nadharu hudhifan nadharu li dhiqin nadhmi arada an yubayyana ma'na al-istidlali aw adraja fihi ma'na ad-dalili fa falnubayyin ta'rifa an-nadhari ta'rifan nadhari al-istidlali wad-dalili fa naqulu haddun nadhari huwa al-fikru fi halil manduri fihi li yu'addiya ilal matlubi wal istidlalu talabud dalili li yu'addiya ilal matlubi wad dalilu huwa al-murshidu ilal matlubi li'annahu alamatun alaihi hadha hadduhu indal mutakallimina wa amma indal usuliyina fahuwa ma yumkinu at-tawassulu bi sahihin nadhari fihi ila matlubin khabariyyin. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya perhatikan ya ikhwah, ini banyak lausah kalamiah lagi-lagi ya. Ada perhatikan nanti tanbih dari saya nanti, perhatikan. Kata Amriti Timatan, wa haddul istidlali kul ma yujtalab. Haddul istidlal, definisi dari istidlal, katakanlah ma yujtalab, ya, katakanlah apa-apa yang didukumpulkan, didatangkan lana, untuk kita, dalilan, sebagai dalil, mursyidan, yang membimbing, lima tulib, ya, kepada apa yang dituntut, dikehendaki, diinginkan. Taib. Jadi istidlal yang dibawakan oleh Amriti di sini adalah sebagai penyempurna dari dalil. Sedangkan dalil itu sendiri adalah istidlal. Yang itulah fi'lul mustadil. Perbuatan orang yang berdalil. Nah, istidlal itu ada yang sahih, wa qad yakunu ghairu sahih. Terkadang enggak sahih. Banyak orang yang berdalil dengan ayat atau hadis. Namun, ya, dalilnya itu tidak mendukung apa yang menjadi tujuan dia berdalil dengan ayat atau hadis. Ya, kenapa? Karena enggak tepat kepada madlulnya, kepada apa yang ditunjukkan oleh dalil tadi. Nah, makanya ini penting untuk memahami apa itu istidlal. Nah, kata beliau, al-istidlal kuma kul ma yujtalab lana dalilan mursyidan lima tulib. Katakanlah haddul istidlal itu adalah apa yang didatangkan untuk kita sebagai dalil, ya, yang membimbing kepada apa yang ditunjukkan. Taib. Jadi maknanya istidlal itu akan membawa kepada dalil yang mursyidan lil matlub. Ya, sebelum kita bacakan penjelasan dari Asy-Syarih, saya akan sedikit terangkan ya, permisalan misalkan begini. Ada orang yang bertanya pada antum. Kemudian dia mengatakan, kalau saya tambah dalam sholat satu rakaat aja, ya, apakah saya akan sujud sahwi setelah salam atau sebelum salam? Ya, paham gak sini? Jadi ada yang nanya. Ya, dibilang misalkan ke si Faza, ya Faza, zidtu fi sholati raka'atan. Saya nambah satu salat, satu rakaat dalam salat. Fa hal asjudu ba'da salam au qabla salam? Saya ini sujud sahwinya sebelum atau sesudah salam? Akhirnya Faza ya bahas fil adillah. Faza membahas dalil-dalilnya. Hatta yasila Faza ila matlub. Sampai Faza itu akhirnya sampai kepada apa yang diinginkan. Ya. Nah, ini ketika Faza mengkaji, yusamma hadza al-bahs. Dinamakan ini namanya bahas, pengkajian. Ya. Nah, kemudian ketika Faza menghukumi atas permasalahan tadi dengan dalil-dalilnya, itu dinamakan istidlal. Ya. Berarti istidlal secara hakikat apa? Ya. Secara hakikat apa? Thalabud dalil. Mencari dalil. Ketika Faza mencari dalil, itulah namanya istidlal. Ya. Bisa dipahami enggak sini? Nah, kemudian dipraktekkanlah kejadian-kejadian tadi, permasalahan tadi. Nah, istidlal yang matlub, istidlal itu matlub. Artinya dituntut. Ya. Bagi siapa saja yang mampu untuk melakukan hal tersebut atau man yumkinu ayastadillah. Nah, adapun orang awam yang enggak belajar, maka fi istidlal fi haqqi ghairu matlub. Berarti orang awam yang enggak belajar bukan kalangan mustahid. Orang awam di situ maksudnya kita ya. Karena manusia itu apakah mustahid atau ami. Ya, ami. Enggak ada yang ketiga menurut salaf. Baru setelah datangnya Ibnu Qayyim ada yang ketiga. Tapi menurut salaf kaum muslimin dua itu cuma dua aja. Mustahid atau amin. Tabarakallahu fik. Nah, adapun orang awam, istidlalnya dia enggak dituntut. Ya. Kalaupun dia nanti yastadil, maka dia yastadil bi ghairi sahih. Ya, ala wajhin ghairi sahih. Taib. Jadi intinya istidlal itu adalah talabud dalil. Ya. Nam, walaupun dah ayakuna al mustadil ahlan lidarik, dan si mustadil ini mesti memiliki kapasitas di situ. Bisa dipahami sini? Nam, saya terangkan di sini ini sebagai prolog agar kita paham matan. Karena yang disebutkan di syarah oleh Syekh Abdul Hamid, ya, al Qudsi al Makki, ini penuh lausah kalamiyah. Jadi kita paham dulu tasawur istidlal, oh gitu, talabud dalil, dah selesai. Nah, yang dibacakan di sini adalah lausah kalamiyah. Atau ada lausah kalamiyah di situ. Apalagi tadi ada ya beliau sebutkan tadi matlub khobari dan seterusnya. Itu lausah kalamiyah. Nah, kata pensyarah di sini rahimallahu, i'lam annahu lamma dzakara annal alima al-muktasib. Ini pada matan yang lalu, ketahuilah bahwasanya tatkala Amriti telah menyebutkan bahwa orang alim muktasib itu adalah wa makana mauquf afan annal ilma al-muktasab, ilmu muktasab itu apa? Ilmu yang dibutuhkan. Jadi lawannya ilmu apa? Hah? Ilmu apa kemarin lawannya? Ilmu muktasab sama ilmu apa lawannya? Hah? Ilmu ittirar. Ya, ilmu ittirar. Ilmu doruri yang didatangkan tanpa adanya ya, analisa, pengkajian dan seterusnya. Nah, annal ilmal muktasab huwa makana mauqufan ala nadhar wal istidlal. Ilmu yang tergantung padanya adanya nadhar dan istidlal, adanya pengkajian, adanya pendalilan. Wa dzakarna, dan kami telah sebutkan fi syarhi dalik, di syarah tersebut, annahu udhifa an-nadharu lidhikhi nadham, bahwasanya nadhar dihapus oleh Amriti. Kenapa? Karena sempitnya nadham, enggak muat begitu. Wa arada ayyubayyina ma'na al-istidlal, dan beliau di matan ini hendak menjelaskan apa sih makna istidlal, wa adraja fihi makna dalil, dan termasuk di dalamnya makna dalil. Fal nubayyin ta'rifan nadhari wal istidlali wad dalil, maka kita mesti menjelaskan apa definisi nadhar, definisi istidlal, dan definisi dari dalil. Tayyib. Fa naqulu, maka kita katakan haddun nadhari, definisi dari nadhar itu apa? Huwal al fikru fi halil manzuri fi, dia adalah pikiran ketika dalam fi halil manzur, ya, pada objek yang diteliti. Fihi, dia adalah pikiran pada objek yang diteliti. liyu'addiya ilal matlub, agar menghantarkan kepada apa yang dituju, diinginkan. Wal istidlal, sedang istidlal itu apa? Talabud dalil, mencari dalil. Liyu'addiya ilal matlub, sama, supaya ingin menghantarkan kepada apa yang dituju. Wad dalil, sedangkan dalil itu apa? Al mursyidu ilal matlub, yang membimbing kepada apa yang diinginkan. Li'annahu alamatun 'alaihi, karena itulah tandanya. Hadihi hadduhu indal mutakallimin. Ini definisi ini menurut kalangan ahlul kalam. Amma indal usuliyin, adapun menurut kalangan usuliyun, sama, ilmu kalangan usuliyun juga telah terkontaminasi ini oleh lausah kalamiyah. Ma yumkinu at-tawassulu bisahihin nadar ila matlubin khabari. Ialah apa-apa yang memungkinkan untuk menghantarkan kepada bisahihin nadar fi, maksudnya kepada analisa yang tepat. Ya, bisahi nadhar fi, kepada analisa yang tepat, yang benar, ila matlubin khobari, kepada matlub khobari, kepada apa yang diinginkan dari khobari. Nah, sedangkan matlub khobari itu tidak mungkin, ya, akan kita sampai kepada matlub khobari kecuali dengan adanya dalil. Ini lagi-lagi lausah kalamiyah. Karena yang namanya dalil, la yakunu sahihan inda ahlil kalam fil matlub khobari al-khat'i ila idha kana khat'iyan. Itu menurut ahlul kalam. Ya, karena dalil menurut ahlul kalam, dia tidaklah bisa menjadi dalil yang tepat, ya, dalam matlub khobari yang khat'i, kecuali dalilnya tersebut mesti khat'i, mesti mutawatir. Adapun ahad gak bisa. Nah, kalau kita tanya nih, apa sih dalil khat'i menurut ahlul kalam? Dalil khat'i menurut ahlul kalam adalah apa? Akal. Akal, ya, akal. Maka Al-Quran dan Sunnah, atau Quran dan Sunnah dan yang mutawatir. Jadi Quran, Sunnah, Sunnahnya tapi mesti mutawatir. Oh. Adapun yang aziz, yang masyhur, apalagi yang gharib, nggak bisa. Apalagi yang cuman hasan, ya, sanadnya hasan. Apalagi yang hasan ligoirihi, nah itu nggak bisa. Taib. Nah, jadi akal, Quran, Sunnah, Sunnah yang mutawatirah, ya, dengan syarat juga tidak menyelisihi dalil akli. Dengan syarat juga Quran, Sunnah tadi tidak menyelisihi dalil akli. Taib. Nah, menurut mereka Quran, Sunnah, Quran la yakunu qat'iyan ila idza kana muwafiqan lil aql. Ini menurut ahlul kalam. Yang namanya Quran pun juga dia tidak bisa menjadi qat'i kecuali kalau dia selaras dengan akal. Ya. Makanya madlu, apa-apa yang ditunjukkan oleh Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kalau menurut ahli sunnah wal jamaah itu dalil yang qat'i, yang menunjukkan bahwasanya Allah beristiwa di atas 'arsy. Apa menurut mereka? Enggak. Kenapa? Karena enggak sesuai dengan akal. Taib. Sunnah yang mutawatirah sama menurut mereka juga demikian. Ya, jadi kalau Quran menyisi akal, lam yakun qat'iyan min jihatid dalalah. Maka Al-Quran tidak menjadi qat'i dari aspek dalalah. Enggak bisa dijadikan hujah fi babil i'tiqad. Ya. Enggak bisa. Kalaupun bisa yu'awwal, ditakwil, ditahrif. Apalagi sunnah yang mutawatirah. Ya. Makanya definisi dari ahlul kalam terkait istidlal itu lausah kalamiyah. Ya, ini termasuk orang ini udah tercemar oleh kalangan ahlul kalam. Tabarakallahu fikum. Nah, kemudian berikutnya Ihsan, baca Ihsan. Summa qala syarih rahimahullah ta'ala wa qawluhu wa haddul istidlali ay ta'riful istidlali huwa ma ay alladhi yujtalab bil bina'i lil fa'ili ay yudlabu lana dalilan fa ta'riful istidlali talabud dalili kama alimta halata qawni dalili mursyidan lima tulib bil bina'i lil majhuli ay lil matlubi fa ta'rifu dalili huwa al mursyidu ila al matlubi ila akhiri ma taqaddama fa dhahara anna murada an-nadhimi fi hadzal baiti ta'riful istidlali wad-dalilu wad-dalili kama taqaddama wa kana alaihi an yu'arrafa an yu'arrifa an-nadhara qabla al-istidlali kama arrafahu kadhalika sahibul asli wa la'allahu lamma lam yadhkurhu li dikin nadmi taraka ta'rifahu aw li'annahu istaghna bi dhikri istidlali wahdahu li'anna mu'addahu wa mu'adda an-nadhari wahidun wa huwa ilmul matlubi aw zannuhu fa ahaduhuma yughni anil akhari idin nadharu al fikru fi halil manzuri fihi liyuaddiya ilal matlubi min ilmin aw dhannin wal istidlalu talabud dalili liyuaddiya ilal matlubi fa jama'a sahibul asli bainahuma litaqidi kama fi syarhil mahalli alaihi. Fa qawluhu haddul istidlal ay ta'riful istidlal. Haddu itu maksudnya ta'rif, definisi istidlal. Ya. Taib, ay ta'riful istidlal huwa ma, ma-nya itu ma mausul alladhi. Alladhi yujtalab, yang dia didatangkan bil bina lil fa'il ayutlab, yang dia dituntut lana dalilan bagi kita ya untuk mendatangkan sebuah dalil. Fa ta'riful istidlal adalah talabud dalil, definisi istidlal talabud dalil kama alimta, sebagaimana Anda ketahui halata kauni ad dalil ya, ketika dia sebagai dalil mursidan lima tulib, maka dia membimbing, menghantarkan kepada apa yang diinginkan. Bil bina lil majhul, tulibnya. Ay mughayyir sighah. Ay lil matlub. Fa ta'rifu dalil huwa al mursid ila al matlub ila ma akhiri ma taqaddama. Maka definisi dari dalil adalah al mursid ila al matlub. Ya. Yang membimbing kepada apa yang dikehendaki dan seterusnya sebagaimana yang telah berlalu. Fa dhahara, maka nampaklah di sini anna murad an-nazimi, bahwa yang maksud dari an-nazim amriti fi hadzal baiti, di bait ini ta'riful istidlal, beliau hendak mendefinisikan istidlal wa dalil kama taqaddama wa kana alaihi, dan padahal semestinya bagi beliau ayyu arifan nadhara, beliau seharusnya mendefinisikan nadhar qabla al-istidlal, sebelum mendefinisikan apa itu istidlal kama arrafahu kadzalika sahibul asli, sebagaimana arrafahu sahibul asli. Sahibul asli berarti siapa? Juwayni. Juwayni mendefinisikan yang demikian, mendefinisikan nadhar dulu baru istidlal. Ya. Wala allahu lamma lam yadhkurhu. Nah, mungkin saja tatkala beliau tidak menyebutkan nadhar sebelum istidlal, kenapa? Lidikin nadham, karena jadi kenadmi, karena nadamnya sempit, taroka ta'rifahu, sehingga akhirnya beliau meninggalkan definisi dari nador sebelum pembahasan istidlal. Auliannahu istaghna bi dzikri istidlal wahdah, karena atau mungkin karena beliau sudah merasa cukup dengan menyebutkan istidlal aja. Lianna mu'addahu mu'addan nadhari wa mu'addan nadhari wahidun. Karena tujuan dari istidlal dan tujuan dari nador itu sama, satu. Wahwa ilmul matlub. Nah, ini dia ilmul matlub. Ilmul matlub ini, ilmul matlub menurut ahlul kalam itu tidak mungkin sampai kecuali dengan dalil. Dan dalil tidaklah menjadi tepat menurut ahlul kalam kecuali khobar qat'i. Ya, kecuali khobar qat'i. Nah, khobar qat'i itu apa? Akal, Quran, dan sunnah yang mutawatirah. Lagi-lagi, kalau Quran dan sunnah yang mutawatirah bertentangan dengan akal, maka yu awal, enggak bisa jadi dalil qat'i. Nah, ini tabarakallahu fikum. Apalagi yang khabar ahad, hadis yang hanya diriwayatkan oleh 3-5 orang sahabat. Ya, hadis aziz, hadis masyhur, enggak bisa. Ya, apalagi hadis gharib, enggak bisa. Ya, barakallahu fikum. Ini diantara perkara yang dimasukkan oleh kalangan ahlul kalam. Hadir umur alati adkhalaha ahlul kalam di usul fiqh. Walisat minhu, padahal ini bukan bagian dari usul fikih. Jadi kalau ditanya terus at-ta'rif al-mukhtar dari dalil apa? Kullu ma ursida kul atau kullu ma arsyada ilal matlub, setiap hal yang menghantarkan kepada matlub. Ya. Nah, nanti kalau menurut al-kalam, tar dulu al-mursyid ini yufidu al-ilma atau yufidu adh-dhon, begitu kan? Kata yufidu al-ilma yakin, kalau dhon cuma dugaan. Kalau yakin itu dari Quran, sunnah mutawatirah yang selaras dengan akal. Kalau dhon ya berarti dalilnya bukan dalil yang mutawatirah. Nah, menurut al-sunnah enggak, sawa'un kana al-mursyidu yufidu al-ilma atau yufidu adh-dhon, sama aja. Ya, baik matlubnya dhonian atau qat'iyan. Nah, baik, mana lagi tadi? Oh iya, tadi juga ada yang kelewat itu, yang dibaca si apa? Dibaca ah Fikri mana? Apa Ihsan ya? Yang ada alamatun. Oh iya itu. Lihat di paragraf itu. Li annahu alamatun alaih itu ya. Nah, namun telah diakui oleh siapa namanya? Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Hadhihi hadduhu indal mutakallimin. Nah, ini benar. Ya, jadi kata Ahlul Kalam, alamatun alaih yang namanya dalil cuman tanda. Ya, wal istidlal talabud dalil, wad dalil huwa al-mursyid ilal matlub. Namanya dalil yang menunjukkan kepada apa yang diinginkan atau cuman tanda apa yang diinginkan. Ya, ini aslinya ada di matan Al-Waraqat. Al-Juwayni menyatakan demikian. Jadi Al-Juwayni ya, yang tentunya memberikan ya, inspirasi besar bagi Amriti, menjadikan dalil sebagai tanda ala wujudil matlub, menjadikan dalil sebagai tanda akan adanya apa yang diinginkan. Ini lausah kalamiyah. Ya, kenapa demikian? Karena Al-Juwayni mengingkari rabtul asbab, adanya korelasi sebab dengan dampak akibat dari sebab. Ya. Jadi beliau hanya mengatakan ya mujarradun alam, mujarrad alamah. Hanya tanda aja. Ya. Kenapa demikian? Karena Al-Juwayni bermadzhab Asy'ari. Sedangkan orang-orang Asy'ariyah ya, mereka menafikan pengaruh sebab pada dampak sebab, pada musabab. Musabab itu dampak. Ya. Tapi barakallahu fik. Kemudian mana lagi tadi? Balik lagi. Mana setelah kita tinggalkan alamah? Fa'ahaduhuma yugni anil akhor. Maka antara dalil dan istidlal dan nadhar itu sudah mencukupi satu sama lain. Idin nadhar, ya karena nadhar itu adalah al-fikru fi halil manzur. Ya, memikirkan pada objek yang dikaji fihi liyu'addiya ilal matlub, supaya menghantarkan kepada apa yang dituju min ilmin audhonin. Tuh lihat tuh. Apakah ilmu, keyakinan atau hanya dugaan? Wal istidlal talabud dalil yu'addi ilal matlub. Istidlal adalah meminta dalil agar menuntut dalil agar menghantarkan kepada apa yang dituju. Fajama'a sahibul asli, namun al-juwayni sahibul asli al-waraqat menjama' ya bainahuma, antara keduanya, litakidi ya, untuk semakin menegaskan kama fi syarhi al-mahalli alaih, sebagaimana ini diterangkan dalam syarah al-mahalli terhadap matan al-waraqat. Jadi ada namanya syarah dari waraqat yang ditulis oleh Jalaluddin al-Mahalli. Jalaluddin al-Mahalli itu apa? Gurunya Jalaluddin As-Suyuti. Ya, ketika al-Mahalli menulis tafsir, enggak selesai, diterusin oleh muridnya Jalaluddin As-Suyuti, sehingga jadilah tafsir Jalalain. Ya, tafsir dua orang yang jalal. Nah, itu maksudnya. Terus baca berikutnya. Ya, Faris. Dibaca Faris. Baca ya, Pak. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala ta'rifu adh-dhanni wasyakki wal-wahmi. Tsumma qala rahimahullah ta'ala wadh-dhannu tajwizu ri'im ri'in amrayni murajjahan li ahadil amrayni farajihu al-madhkuru dhannan yusma wat-taraful marjuhu yusamma wahman wasyakku tahrirun bila rujhani liwahidin haitsu stawa al-amrani. Qala syarih rahimahullah ta'ala ya'ni anna dhanna huwa tajwizu mri'in ay syakhsin amrayni huma tarafa al-mumkini kawujudi zaidin wa adami wujudihi murajjahan li ahadil amrayni bi ayyakuna ahaduhuma adhara min al-akhari indahu sawa'un wafaqal waqi'a amla. Wa qawluhu farajihul madhkuru ay wa huwa tarjihu ahadil amrayni wa zuhurihi dunal akhari indal mujawwazi dhannan yusma bisukunis sini lidarurati ay yusamma dhannan. Wa qawluhu wa taraful marjuhu ay wa idraku tarafi al marjuhi al muqabili lidhanni indal mujawwazi yusamma bisuk yusma al mujawwizi yusma bisukuni sini lidururati ay yusamma wahman. Wa qawluhu wa syakku tahrirun ay taqwimun bila rujahani ay bighairi murajjihin liwahidin minal amroini haithu stawal amroni ay li annahu stawal amroni fala maziyata li ahadihima alal akhari indal mujawizi fataraddudu fi nuzulil matari wa nafihi ala wanafihi nam ala sawai syakkun wa taraddudu ma rujhani athubutu athubuti awil intifai dhunnun wal i'tiqadu huwa at-tasdiqul jazimu. Kemudian ta'rifuz dhon wasyaq wal waham. Ya, ta'rifuz dhon wasyaq wal waham. Qala al mu'allif amriti wa dhonnu tajwizu mri'in tajwizu imri'in amraini murajjihan li ahadil amraini. Dhon adalah tajwiz, ya, tajwiz imra'in amrain, itu anggapan seseorang tentang dua hal, tentang dua perkara, ya, murajjihan li ahadihima al-amrain, yang ia merajihkan, menguatkan salah satu dari dua hal tersebut, ini dhon. Warfarrajih, maka yang kuat al-madhkuru dhannan yusmah, maka yang kuat yang disebutkan, ya, sebagai dhan yusmah, yusmah dhan, maka yang kuat yang disebutkan itu dinamakan dhan yusmah yusama aslinya. Fattaraful marjuhi, sedangkan sisi yang tidak kuat itu yusmah wahman, dinamakan waham. Yang marjuh namanya waham, yang rajih namanya dhon. Wasyak, sedangkan wasyakku keraguan, tahrirun bila rujhani, tahrir, dia membebaskan, memerdekakan keyakinan tanpa ada rujhan, tanpa ada perajihan, apa namanya, ambil kesimpulan mana yang lebih kuat, liwahidin, kepada salah satunya, haitsu istawa al-amrani, di mana sama dua hal tadi sama menurut dia. Bisa dipahami sini? Ya. Nah, sebelum masuk juga ke pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi, saya akan terangkan sedikit bahwa yang disebutkan mu'alif di sini adalah lawan dari ilmu. Sedangkan ilmu sudah disebutkan, bahwasanya hukum ilmu itu yakini. Ya, maka di bait ini Amriti hendak menjelaskan lawan dari ilmu itu dzon, waham dan syak. Dzon tarjih, penguatan. Salah satu dari dua hal dikuatkan dari yang lain. Nah, yang rajih namanya dzon. Sedangkan yang marjuh, yang tidak kuat namanya waham. Ya. Jadi dzon muqabil lawan dari waham. Dan dzon tarjih ahadil ihtimalain. Ya, berarti dzon itu adalah hasil dari tarjih, salah satu dari dua ada kemungkinan tadi. Sedangkan waham adalah yang marjuh dari salah satu dari kemungkinan tadi. Sedangkan syak tajwizul amrain. Ya. Ala sawa. Jadi dia membolehkan dua hal tadi. Dia membebaskan kan tadi tahrir. Dia membebaskan keyakinan dia, membebaskan keyakinan dia bila rujhan. Ya, sama tanpa ada projeh, ala sawa. Ya. Maksudnya apa? Yakunu mutaraddidan ala sawa. Maksudnya dia ragu, bimbang, keduanya sama. Ya. Ini yang ma'ruf dalam usul fikih. Ini menurut, yang menurut usul fikih. Adapun menurut para fuqaha, ya, menurut mereka penggunaan istilah syak itu fi muqabalatil yakin. Kalau menurut ahli fikih, syak itu apa? Lawan dari yakin. Ya, maka mencakup tiga hal: zon, waham, syak. Ala sawa. Nah, makanya para ahli fikih mengatakan man tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadas. Nah, itu kan. Siapa yang yakin ya dia masih berada di atas taharah, kemudian dia ragu hadas apa enggak. Wa syakka fil hadas, gitu kan? Mana yang lebih didahulukan? Ya, dia tetap berada dalam taharah. Taib. Makanya harus dibedain ya, kalangan usulun dengan kalangan fuqaha. Ya, istilah-istilahnya beda-beda. Ya. Kalau para fuqaha menggunakan lafaz dzon, waham, syak itu fi muqabalatil yakin, lawan dari yakin. Adapun usuliyun ya enggak demikian. Ya. Jadi beda enggak? Beda. Kenapa beda? Ya, karena Nabi SAW ya memerintahkan ya, agar seseorang membangun perkara dia di atas keyakinan. Ya, asy-syai' al-mutayaqqan, sesuatu yang diyakini. Nabi SAW menyatakan idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri ya shalla salasan au am arba'an falyatrah asy-syakka. Apabila salah seorang di antara kalian syakka fi salatihi, dia ragu dalam salatnya. Falam yadri shalla salasan am arba'an, dia enggak tahu apakah dia sholat 3 atau 4 rakaat. Apa perintah Nabi? Falyatrah. Apa yang dibuang? Syak atau yakin? Syak. Berarti ya, falyabni ala mastayqana, kata Nabi SAW. Dia hendaknya membangun atas apa yang dia yakini. Taib. Juga ketika orang ragu apakah dia ngentut apa enggak ya, kata Nabi apa? La yansarif hatta yasma, hatta yasma'a sautan au yajida rihan. La yansarif, jangan dia berpaling dari keyakinan dia di atas taharah. Ya, kalau dia lagi sholat, jangan batalin sampai dia mendengar sautan atau yajida rihan, atau dia mendapati adanya aroma kentutnya tadi. Ya. Taib. Makanya di antara ibadah itu ada yang cukup dengan ghalabatuzzan aja. Ghalabatuzzan itu apa? Dugaan kuat aja. Dugaan kuat aja itu sudah cukup. Ya, alal qawri rajih. Masalah syak tadi dalam sholat. Ya. Udah, dia kuatkan aja. Dia 3 rakaat, selesai. Nanti dia akhiri dengan sujud sahwi. Sujud sahwinya untuk apa? Ya, untuk menepis tadi. Ya, kalau itu benar, ya udah. Untuk menghilangkan keraguan tadi. Kalau itu salah, ternyata dia sholatnya udah 4, dia bangun 3. Nah, itu sudah digugurkan oleh sujud sahwi. Taib. Sama itu ya, syak dalam tawaf, syak dalam sa'i, ya, melempar jumrah, ya, dan seterusnya. Taib. Ini dalam madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab Hanbali baru, ya, ia bani alal yakin. Taib. Ini kan kita madhabnya Syafi'i ya kalau dalam usul. Ini aja yang kita bahas. Jadi di sini al-musannif intaqala ila dhan ila syak. Ya. Ini maksudnya apa sih ini? Maratibul idrak. Tingkatan-tingkatan idrak, pengetahuan. Apakah ilmu, dhan, waham atau syak? Kalau ilmu itu ya malaisa fihi tajwiz amrain. Innama huwa ala ma huwa alaih. Ya, kalau ilmu itu ya udah berdasarkan hakikat ya. Kalau dhan fihi tajwiz amrain. Boleh di situ. Kebolehan antara dua hal, salah satunya yang paling rajih dibanding yang lain. Yang rajih dinamakan dhan. Marjuh dinamakan waham. Kalau sama namanya apa? Syak. Ya. Taib. Namun kalau di Al-Quran, dzan itu terkadang bukan maknanya seperti ini ya. Terkadang ada dzan yang maknanya apa? Yakin. Allah berfirman apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnun, dan orang-orang yang berdzan, menduga gitu, bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka. Bukan, namun yakin. Nah, terkadang demikian. Ya. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Hamid, wasyaqtah mana? Ya'ni anna dhan huwa tajwizu imri'in ay syakhsin. Ya, yaitu pembolehan seseorang amraini. Dari dua hal, huma torofal mungkin. Yang kedua hal tersebut dua sisi kemungkinan. Kawujudi Zaidin wa adami wujudi. Semisal adanya keberadaan si Zaid atau enggak ada. Ya, murajjihan li ahadil amrain. Yang dia merajihkan, menguatkan dari salah satu dari dua hal tadi, bi ayyakuna ahaduhuma adhara. Yaitu dengan salah satunya itu lebih nampak, lebih jelas dari yang lain. Indahu, menurut dia. Di sisi orang tadi. Sawa'un wa faqal waqi amla. Apakah itu selaras dengan, sesuai dengan realita atau tidak. Falqawlu ar-raji al-mazkur. Yang raji yang disebutkan di sini namanya apa? Dhan, gitu ya. Ay huwa tarjihul ahadil amrain. Yaitu penguatan salah satu dari dua hal tadi. Wa zuhuruhu, dan nampaknya dunal akhar, ya, dibandingkan dengan yang lain enggak, indal mujawwiz, menurut seorang yang membolehkan tadi, yang ragu tadi. Dhannan yusma, ini dinamakan dhan, bisukunisin, li darurah, aslinya apa? Yusamma, ay yusamma dhannan. Wa qawluhu wattaraful marjuh, sedangkan sisi yang marjuh, yang enggak kuat, itu dinamakan waham. Ai idrakut taraf al marjuh, yaitu memahami sisi yang tidak kuat, al muqabil lidzan, yang lawan dari dzan, indal mujawwiz, menurut orang yang tadi, yang ragu tadi, yang memboleh. Mujawwiz itu kan artinya yang membolehkan. Yusma ai bisukunisin lidarurah, yusma ai yusma wahman, dinamakan waham. Baik. Haitsu istawa al amran. Ya, wa qawluhu wasyaq tahriru ay taqwim. Tahrir, pembebasan, memerdekakan, artinya taqwim, menegakkan, ya, artinya dia. Bila rujhan, tanpa ada penguatan, bighair murajjihin, tanpa ada yang menguatkan, li wahidin, dari kepada salah satu minal amraini, dari dua hal yang tadi. Haitsu istawa al amrani, ketika sama dua hal tadi. Li annahu istawa al amrani, karena dua hal tadi sama. Ya, fala maziyata li ahadihima alal akhar. Enggak ada keistimewaan salah satunya dibanding yang lain, indal mujawis, menurut orang tadi, yang ragu tadi. Fattaradudu fi nuzulil matar, maka ragu dalam turunnya hujan, wa nafihi atau tidak turun hujan, ya, ada sawa itu sama ragu turun jutan atau enggak, syakkun itu namanya syak. Wa taraddudu ma rujhani tsubut, sedangkan ragu disertai dengan adanya penguatan ditetapkan awil intifa atau tidak di atau dinafikan, zannun itu namanya zan. Wal i'tiqad huwa at-tasdiq al-jazimu, sedangkan i'tiqad itu adalah membenarkan yang dengan jazim, dengan pasti. Nah ini ya, lagi-lagi nih nanti ntar ya, karena perkara i'tiqad menurut Asy'ari itu enggak boleh pakai dalil yang yufidu dzon, mesti dalil yang yufidu al-yakin al-ilmu. Nah sedangkan ma yufidu al-yakin itu adalah al-aql wal-Quran was-sunnah al-mutawatirah. Sedangkan Quran dan sunnah yang mutawatirah sekalipun itu mesti selaras dengan akal. Tapi cukup sampai sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.